Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, tak henti-hentinya Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami supaya kami terpesona akan Engkau. Ada hal-hal baik yang kecil, bahkan hal-hal baik yang besar Engkau berikan kepada kami, supaya hati kami terus condong kepada-Mu, mendekat kepada-Mu. Dan saat ini kami bersyukur juga Tuhan, di saat kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu diuraikan. Itu adalah suatu bentuk kebaikan-Mu untuk menuntun kami di jalan yang benar. Karena itu Tuhan sertailah, kuasai dengan Roh Kudus-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan baca satu tulisan daripada Rasul Paulus dari suratnya kepada jemaat di Efesus. Nas yang diberikan adalah Efesus 4 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15, namun saya ingin kita membaca dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 16, dan ada yang menarik Bapak Ibu bahwa tiga kali muncul kata tumbuh, pertumbuhan dan bertumbuh, ayat 13, 15 dan ayat 16. Sesuai dengan tema kita bagaimana kita bertumbuh, saya pikir ini adalah nats yang tepat untuk kita mempelajarinya. Karena itu saya akan bacakan keempat ayatnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Allah itu adalah Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dan kalau kita perhatikan bahwa segala ciptaan Tuhan itu terbagi besar, dibagi besar atas dua bagian besar. Yang pertama itu benda mati Bapak Ibu, seperti sungai, air, batu dan lain sebagainya. Tapi yang kedua itu adalah makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan dirancang untuk bertumbuh. Seperti tanaman ini Bapak Ibu, dirancang Tuhan untuk bertumbuh, makhluk hidup ciptaan Tuhan. Demikian juga akan hewan, Tuhan rancang untuk boleh bertumbuh, dan demikian juga manusia untuk boleh bertumbuh. Tapi di antara makhluk hidup yang tiga jenis ini Bapak Ibu, tumbuhan, hewan, dan manusia, manusia itu unik karena dia terdiri bukan hanya dari tubuh tapi juga roh. Sehingga manusia dirancang Tuhan bukan hanya bertumbuh secara fisik, secara jasmani, tetapi juga untuk mengalami yang namanya itu pertumbuhan rohani. Nah, itu makanya dalam bagian yang kita baca tadi dalam Efesus, jelas sekali bagaimana kata tumbuh itu muncul tiga kali dalam bagian itu. Ini jelas sekali rancangan Tuhan bagi setiap kita orang-orang Kristen. Jadi Tuhan merancang kita untuk boleh bertumbuh. Namun pertanyaannya adalah pertumbuhan seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Pertumbuhan rohani seperti apa? Nah, kita secara khusus fokus ke ayat yang ke-15. Dikatakan di ayat 15 demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus. Jadi pertumbuhan yang dimaksud oleh Paulus di sini, pertumbuhan rohani ini adalah kita bertumbuh untuk semakin serupa seperti Kristus. Jadi ada tingkat-tingkatan perkembangannya untuk kita kemudian mencapai seperti Kristus. Jadi ini adalah tujuan, ini adalah goal daripada pertumbuhan rohani, yaitu untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Sehingga Bapak Ibu dalam kehidupan kita bukan melakukan segala aktivitas serampangan tanpa tujuan. Tapi melalui bagian ini kita tahu sekali bahwa ada satu tujuan yang pasti di dalam perjalanan kita sebagai seorang Kristen, yaitu untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan itulah sebenarnya secara sederhana yang dimaksud dengan pemuritan. Pemuritan, yaitu dengan sengaja kita ingin menjadi serupa seperti Kristus. Jadi ada unsur kesengajaan di sini. Tetapi di dalam tulisan di ayat 15 ini ternyata tidak berhenti di situ. Dikatakan demikian Bapak Ibu, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal. Jadi tujuan kita adalah untuk menjadi bertumbuh seperti Kristus, tetapi dikatakan di sini bertumbuhnya itu di dalam segala hal. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus bertumbuh di dalam segala hal? Dari ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, terutama secara khusus di ayat 2, di situ Paulus ada memberikan 4 gambaran, kira-kira yang dimaksudnya itu bertumbuh dalam segala hal itu apa? Nah, yang pertama itu di ayat 2 dikatakan supaya kita bertumbuh makin rendah hati. Dan yang kedua, bertumbuh makin lemah lembut. Sebenarnya rendah hati dan lemah lembut ini adalah satu kesatuan. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 11 ayat 29, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi untuk menyederhanakan saya pisahkan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bertumbuh di sini di ayat kedua, masih di ayat 2, bertumbuh dalam hal kesabaran. Dan yang berikutnya adalah bertumbuh makin penuh kasih dalam hal suka menolong. Jadi pada saat Paulus mengatakan kita bertumbuh dalam segala hal seperti Kristus, nah Paulus mau mengatakan bahwa ini 4 hal ini yang terutama supaya jemaat Efesus dan juga kita, untuk kita boleh bertumbuh di dalam 4 aspek ini. Karena apa? Karena keempat hal ini itulah yang menjadi karakter Kristus. Tentu ada karakter-karakter lainnya, tetapi khusus bagi jemaat Efesus, saat itu Paulus menyebutkan 4 deskripsi karakter Kristus ini. Nah, kita akan coba lihat secara singkat satu persatu Bapak Ibu. Apa itu artinya rendah hati? Secara sederhana saja, orang yang rendah hati itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya adalah hamba. Dan karena dia sadar bahwa dirinya hamba di hadapan sesama manusia, kesadaran ini membuat dia mau melayani sesamanya. Semakin ia rendah hati, semakin ia tidak pandang bulu. Dan ini adalah gambaran akan Kristus. Bagaimana Kristus yang adalah pemimpin melayani akan murid-muridnya. Demikian juga sampai puncaknya. Bagaimana dia mati itu demi manusia. Jadi pada saat Paulus mengatakan rendah hati seperti Kristus, itu lebih ditujukan kepada bagaimana kita menyadari diri kita hamba untuk kepentingan orang lain, untuk melayani akan orang lain. Nah, lemah lembut. Sering sekali orang mengartikan lemah lembut seperti lemah gemulai, atau lemah lunglai, atau orang yang tidak punya pendirian, atau yang lamban, atau tidak punya semangat. Ini adalah pemahaman yang salah. Tetapi di dalam Alkitab, lemah lembut itu seperti ini Bapak Ibu, seperti seekor kuda liar yang kemudian berhasil dikuasai dan dijinakkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita ini sebagai manusia ini gak suka diatur. Benar gak Bapak Ibu? Bahkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi orang yang lemah lembut, ia menaklukkan dirinya, membiarkan dirinya untuk diatur oleh Tuhan. Dan kita tahu bagaimana orang yang mempunyai kelemah lembutan, ia mudah Bapak Ibu, diatur oleh kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang lemah lembut, ia akan membiarkan pikirannya, perasaannya, bahkan kehendaknya diatur oleh Tuhan. Dia tidak lagi liar, tetapi menaklukkan dirinya kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan itu juga ciri Yesus Kristus. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus Kristus turun dari surga untuk satu perkara, melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini lemah lembut Yesus. Dan demikian juga bagaimana kita tahu pergumulannya di Getsemani, kita juga bisa melihat bagaimana kelemah lembutan Yesus Kristus menaklukkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Jadi secara singkat untuk bisa lebih mengkontraskan antara lemah lembut dan kerendahan hati, rendah hati ini seperti sebuah sikap kita yang terutama kita tujukan kepada sesama kita dalam hal melayani mereka. Sedangkan kelemah lembutan lebih kepada sikap kita yang kita tunjukkan kepada ketundukan kita kepada otoritas Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kerendahan hati merupakan manifestasi perwujudan sikap kita di hadapan sesama kita, di dalam kita mau menolong. Nah, yang berikutnya dikatakan oleh Paulus yaitu kesabaran. Sabar di sini terutama artinya itu sabar di dalam penderitaan, Bapak Ibu. Sabar dalam penderitaan seperti Kristus, karena dia tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan dia mengalami penderitaan, dia sabar untuk tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dia tetap sabar menanggung penderitaan itu karena itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga seorang yang menjadi mempunyai ciri seperti Kristus dalam hal kesabaran, mungkin dia adalah seorang wanita biasa, seorang istri yang sederhana, tapi karena dia tahu kehendak Tuhan untuk terus mencintai suaminya, ia tetap memilih, ia tetap sabar meskipun suaminya suka memukul dia, memaki dia. Ia tetap sabar dalam penderitaan dan tetap mendoakannya. Dan ciri yang berikutnya yaitu di dalam kasih suka menolong. Saya enggak perlu banyak menjelaskan hal ini karena sudah jelas sekali sebagaimana Yesus Kristus suka menolong. Ada orang yang sakit, datang kepada dia, Yesus tidak tolak dan dia sembuhkan. Ada orang yang kelaparan, bahkan 5.000 orang pun Tuhan berikan makan. Jadi ini kira-kira 4 ciri pada saat Paulus mengatakan supaya kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus dalam segala hal, yaitu dalam hal kerendahan hati, dalam hal kelemah lembutan, dalam hal sabar di tengah penderitaan melakukan kehendak Tuhan, dan juga bertumbuh dalam kasih untuk menolong sesama. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita sudah tahu bahwa tujuan kita adalah untuk bertumbuh semakin serupa seperti Kristus dalam segala hal. Kita juga sudah memahami dalam segala hal itu apa maksud Paulus. Namun pertanyaan yang perlu kita masuki lebih utama adalah bagaimana? Bagaimana kita bisa bertumbuh makin serupa seperti Kristus? Bagaimana kita bisa bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati? Menjadi pribadi yang lebih lemah lembut kepada firman Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih sabar dan yang suka menolong. Nah, dari ayat 15 ini Bapak Ibu, kita dapatkan 2 poin. Yaitu kita bertumbuh pertama itu melalui kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Jadi jelas sekali di sini logika dan argumen yang dipakai oleh Paulus bahwa melalui kebenaranlah kita bisa bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Dan kebenaran yang dimaksud di sini tentu merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, satu cara yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa bertumbuh semakin serupa seperti Kristus di dalam segala hal. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam keseluruhan Alkitab, kebenaran firman Tuhan bukan satu-satunya cara yang dipakai oleh Tuhan. Ada doa, kita tahu lagu sekolah minggu Bapak Ibu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi bukan hanya firman Tuhan tapi juga doa. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi ada juga komunitas, yaitu gereja. Ini pun adalah cara yang dipilih Tuhan untuk kita bertumbuh. Karena dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Dan yang keempat Bapak Ibu, yang paling kita hindari yaitu apa? Kesengsaraan dan penderitaan. Jadi di dalam seluruh Alkitab ada 4 cara utama yang dipakai oleh Tuhan untuk kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Tetapi khusus di bagian Efesus ini kita bicara hanya satu cara, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi dari sini jelas sekali kita ketahui bagaimana Allah merancang kita untuk bertumbuh semakin serupa seperti Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, bergereja itu satu hal yang sangat penting. Orang tidak akan mungkin bisa bertumbuh kalau dia tidak datang beribadah di tempat ini. Orang gak akan mungkin bisa bertumbuh kalau dia tidak datang bergereja. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam gerejalah kebenaran firman Tuhan diuraikan, disampaikan. Sehingga Tuhan ingin sekali kita bisa bertumbuh pada saat kita datang beribadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu bisa jadi ada sikap yang berbeda-beda Bapak Ibu pada saat khotbah disampaikan. Tetapi ini adalah satu cara kalau kita menyadari Bapak Ibu, satu cara yang dipilih oleh Tuhan untuk mempertumbuhkan kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Sehingga kita bukan hanya pendengar tetapi juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, bahwa kita dirancang Tuhan untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bukan hanya firman yang dikhotbahkan, tetapi juga ada firman yang dinyanyikan Bapak Ibu. Sehingga pada saat lagu-lagu pujian yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Firman yang diparafrase ulang, yang dibahasakan ulang Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menolong kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Sehingga pada saat kita menyanyikan puji-pujian, kita bukan hanya menikmati indahnya melodi, tetapi terutama Bapak Ibu berinteraksi di dalam pikiran kita dengan kata-kata teks tersebut. Karena teks itu juga adalah teks firman yang mungkin ditafsirkan ulang, diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada saat kita menyanyi, kita sedang menyanyikan firman untuk kebutuhan rohani kita, untuk kebutuhan kita bertumbuh. Dan ternyata di dalam gereja pada saat kita berkumpul, firman itu tidak berhenti pada khotbah dan juga nyanyi-nyanyian. Tapi ada juga firman yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan, sakramen adalah firman Bapak Ibu. Demikian juga baptisan, itulah firman. Firman yang bisa kita sentuh dan dipakai Tuhan untuk menolong kita bisa bertumbuh. Itu makanya gak heran Bapak Ibu, di ayat 11 di bagian sebelumnya, di situ Paulus mengatakan betapa Allah itu menyediakan siapa? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 itu karunia yang diberikan kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan 5 karunia ini meskipun berbeda-beda, tapi semuanya itu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi menarik sekali bagaimana Allah merancang untuk kita bertumbuh secara rohani semakin serupa seperti Kristus, dan Tuhan juga memanggil hamba-hamba Tuhan untuk memperlengkapi jemaat, untuk boleh bertumbuh melalui kebenaran. Itu makanya Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, datang ke gereja itu sangat penting. Apalagi kalau kita perhatikan konteks kita ya, Indonesia Bapak Ibu. Kadang saya pikir-pikir Indonesia kan mayoritas Muslim. Kita ini Kristen kalau dicampur dengan Katolik sekitar 15%. Tapi meski kita minoritas Bapak Ibu, justru hari libur itu adalah hari di mana pas kita ibadah. Hari libur itu bukan hari Jumat, padahal mayoritas itu mereka Bapak Ibu. Justru hari libur Minggu. Ini menarik sekali bagi kita minoritas, ini sebuah anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu di Aceh, dicoba diberlakukan syariat, dicoba dipaksakan hari Jumat jadi hari libur. Dan ini menarik bagaimana kita di sini hari Minggu, orang mayoritas pun liburnya di hari Minggu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa lepas dari segala aktivitas pekerjaan kita datang beribadah. Sehingga aneh sekali jika kita sebagai seorang Kristen di tempat di Indonesia ini, meskipun kita minoritas sudah disediakan hari libur, kita tidak datang. Sayang sekali Bapak Ibu, kita menyanyiakan sebuah anugerah. Memang ada kalanya hamba Tuhan, kami-kami ini Bapak Ibu, kadang khotbahnya ngantuk, kadang menjelaskan kurang jelas. Tetapi itu bukan sebuah halangan dan bukan sebuah alasan untuk kita tidak datang ke gereja dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi saya katakan bahwa firman itu bukan hanya firman yang kita dengarkan melalui uraian khotbah, tapi juga yang kita nyanyikan dan yang juga kita jamah melalui sakramen. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh. Meskipun kami-kami ini, misalkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat ngantuk Bapak Ibu. Jadi menarik sekali bagaimana Tuhan menyediakan senantiasa sarana kebenaran firman, sehingga pada saat kita datang, kita menikmati sebuah pesta rohani Bapak Ibu. Pesta rohani, pesta kebenaran firman Tuhan yang kita nikmati di negara mayoritas Muslim. Kita bisa beribadah, menyembah Tuhan di hari Minggu. Jadi itu cara Tuhan yang pertama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, cara yang dipakai oleh Tuhan, yaitu yang disampaikan oleh Paulus, dikatakan demikian, masih tetap di ayat 15, Tetapi penekanan dikata apa? Dengan teguh berpegang. Jadi tadi kita belajar bahwa cara yang pertama itu bagaimana kita bertumbuh melalui firman, tetapi tidak berhenti di situ, ternyata kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi sia-sia kalau kebenaran firman disampaikan, hamba Tuhannya sudah persiapan baik-baik gitu ya, firman sudah disampaikan, tapi kita berhenti pada pendengaran. Atau mungkin kita berhenti hanya, iya ya, bagus khotbahnya. Berhenti di situ. Tetapi kita dipanggil untuk apa? Berpegang teguh, kita memegang kebenaran firman tersebut. Sehingga baik sekali pada saat firman disampaikan, kita berinteraksi dengan kebenaran firman tersebut. Dan kita mencoba untuk memahami, dan bukan hanya memahami, mencoba untuk mencari aplikasinya dalam kehidupan. Karena seorang pengkhotbah tidak mungkin memberikan aplikasi yang banyak kepada setiap jemaat. Karena pergumulan jemaat berbeda-beda, dan hamba Tuhan terbatas untuk menyelami pergumulan, konteks setiap jemaat. Tetapi hamba Tuhan dipanggil untuk memberikan prinsip-prinsip. Namun kita dipanggil bertanggung jawab untuk mencari aplikasinya di dalam segala konteks pergumulan hidup kita. Sehingga teks itu mendapatkan tempat pada konteks kehidupan kita. Saat itulah Bapak Ibu terjadi pertumbuhan rohani. Perlahan-lahan semakin serupa seperti Kristus. Jadi tanpa ada komitmen, tanpa kita berjuang untuk berpegang teguh, enggak akan ada kemajuan, enggak akan ada pertumbuhan. Jadi ini dibutuhkan dua usaha antara kita manusia dan juga Allah. Allah sudah bertanggung jawab memperlengkapi nabi, para rasul, gembala, pengajar, memperlengkapi untuk beritakan firman Tuhan. Kita sekarang bagiannya untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Bapak Ibu, keselamatan itu mutlak karya Tuhan. Enggak ada sedikit pun peran kita. Tetapi kekudusan, pertumbuhan rohani, semakin serupa seperti Kristus, itu mutlak usaha Tuhan dan usaha kita. Jadi dua pribadi ini mesti bekerja sama Bapak Ibu untuk terjadi pertumbuhan. Sehingga perlu sekali ada komitmen untuk kita boleh bertumbuh. Sehingga kita boleh bertumbuh Bapak Ibu semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Ada komitmen untuk melakukan kebenaran, bukan hanya sebagai pendengar tetapi juga pelaku. Sehingga Tuhan itu mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan dan tidak berhenti di situ, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa kita berbahagia? Karena pada saat kita itu, kita bukan hanya diberkati, tetapi kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Karena itu Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita dipanggil memang sebagai komunitas bergereja di tempat ini untuk datang, mempunyai komitmen datang beribadah di tempat ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan komitmen untuk berpegang teguh kepada firman yang kita dengarkan. Nah, yang menarik, Paulus di sini memakai komitmen komunitas, karena berulang kali dia mengatakan di sini kamu, kamu, kita. Jadi ini adalah kumpulan orang banyak. Jadi kira-kira Paulus mengatakan ini adalah sebuah komitmen kita bersama. Komitmen bersama untuk apa? Berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi bukan hanya komitmen untuk mendengarkan firman, tapi berpegang teguh kepada kebenaran. Tetapi saya mau lebih jauh Bapak Ibu, bukan hanya komitmen komunitas, tapi juga ada komitmen individu, yaitu untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Namun ternyata dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristen, ternyata tidak banyak orang-orang Kristen yang kemudian membaca akan kebenaran firman Tuhan. Terutama dari survei ini survei yang dari Amerika memang Bapak Ibu. Tapi dikatakan bahwa salah satu penghalang utama itu bagaimana orang-orang sekarang ini semakin sibuk. Sehingga karena semakin sibuk, semakin gak ada waktu untuk membaca Alkitab. Dia tahu bahwa Alkitab itu penting, tapi dia semakin sibuk sehingga Alkitab semakin terabaikan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu juga kita pahami, bagaimana kemudian kita dipanggil Bapak Ibu untuk mengatur waktu kita, mengatur segala kegiatan kita, bahkan pekerjaan kita, jangan sampai bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sampai terabaikan. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Dan ini yang menarik perkataan daripada Corrie ten Boom. Jika iblis tidak dapat membuat kita menjadi orang jahat, dia akan membuat kita menjadi orang yang sibuk. Sibuk, Bapak Ibu. Sibuk itu bisa dengan cara karir kita menanjak. Dan tentu semakin banyak tanggung jawab, sehingga tanggung jawab ini membuat kita mengabaikan perenungan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan jika kita tidak punya waktu yang cukup untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita menjadi sibuk, menjadi terlalu sibuk, jauh lebih sibuk daripada yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu kita terlalu sibuk sehingga tidak ada lagi waktu untuk membaca Alkitab, kira-kira mungkin Tuhan tidak menginginkan sebenarnya kita ada dalam kesibukan tersebut. Itu bukan rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin akan memberikan kita kesibukan sampai mengabaikan yang terutama, yaitu pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sekarang kan ada begitu banyak media sosial, ya kan. Bisa jadi kita cek Instagram, update status, yang waktu-waktu itu jika diakumulasi Bapak Ibu bisa 2-3 jam yang sebenarnya bisa dipakai untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi cara iblis membuat kita sibuk itu ada begitu banyak. Tetapi mari kita ingat senantiasa betapa pentingnya untuk kita kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Penghalang yang pertama kesibukan. Yang kedua tidak mengerti. Bukankah ini sering menjadi alasan Bapak Ibu untuk kita tidak membaca Alkitab? Ada mungkin komitmen dari gereja atau apa untuk membaca Alkitab. Tapi gitu tiba Bapak Ibu misalnya Kejadian kita masih semangat. Keluaran oke lah. Tapi gitu Imamat, benar gak Bapak Ibu? Apa sih ini? Bingung ya, Tawari lagi ini nama-nama apa sih maksudnya? Nah itu, ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Tapi yang menarik Bapak Ibu, yang menarik. Ini nasihat yang luar biasa dari orang yang sama dikatakan apa? Jangan khawatir tentang apa yang kamu tidak mengerti. Khawatirlah tentang apa yang kamu mengerti, tetapi kamu tidak menghidupinya. Nah ini Bapak Ibu. Karena memang Alkitab itu Tuhan berikan bukan membuat kita terutama memberikan informasi, tetapi transformasi hidup. Sehingga kita jangan terlalu khawatirkan karena suatu bagian Alkitab yang kita tidak pahami, tapi terutama kita khawatirkan ada begitu banyak hal yang kita pahami tapi kita tidak lakukan. Dan pada saat kita melakukan firman yang kita pahami itu sangat cukup untuk bisa membuat kita bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan seandainya pun kita tidak pahami Bapak Ibu, gereja sudah menyediakan alat bantu. Benar enggak Bapak Ibu? Pasti disediakan gratis. Bahkan di Android pun lengkap. Enggak cukup Bapak Ibu, ada Alkitab di Android ya versi Yuku. Itu kan kalau kita bold itu ada tafsiran-tafsiran Bapak Ibu. Bisa menolong kita untuk memahami teks itu secara sederhana. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang bisa menolong kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada alasan sibuk dan tidak ada alasan tidak memahami. Karena itu gereja kita mempunyai suatu komitmen Bapak Ibu untuk apa? Untuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Mulai tahun ini bahkan tahun-tahun ke depan Bapak Ibu. Komitmen untuk apa? Untuk discipleship, untuk pemuritan. Supaya kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan kalau saya perhatikan, di dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya dan di dalam tokoh-tokoh Alkitab, pertumbuhan kita menjadi semakin serupa seperti Kristus, tidak seperti grafik ini Bapak Ibu. Mungkin kita membayangkan bahwa pada saat kita baru percaya kepada Kristus, baru bertobat, lalu kita terus bertumbuh seperti ini atau seperti ini. Justru yang saya perhatikan adalah pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus itu melewati grafik yang fluktuatif. Naik turun Bapak Ibu. Ada kalanya kita tinggi, ada kalanya kita jauh, jatuh. Bahkan mungkin kita pernah melakukan dosa yang begitu dalam Bapak Ibu. Yang sangat tidak mirip seperti Kristus. Yang mungkin mempermalukan akan Kristus. Tetapi kalau ditarik dari tahun pertama kita percaya kepada Kristus, kalau ditarik garis lurus, akan ada tetap pertumbuhan. Sesudah 30 tahun misalkan, tetap ada pertumbuhan. Tetapi grafiknya tidak seperti ini, apalagi bersifat eksponensial seperti ini. Tetapi naik turun. Tetapi sesudah bertahun-tahun, jika dia komit berpegang teguh kepada kebenaran itu, pasti dia akan bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Sama seperti kupu-kupu ini, Bapak Ibu. Akan terjadi proses, Bapak Ibu. Sejak kita percaya kepada Kristus, belum nampak rupa kita seperti Kristus. Sama seperti kupu-kupu ini, gak jelas. Ini kupu-kupu atau apa? Tapi kita akan berubah semakin seperti Kristus. Tapi di dunia ini, kita tidak akan pernah seperti ini, Bapak Ibu. Kita tidak pernah mutlak persis seperti Kristus selama kita masih di dunia. Itu hanya terjadi pada saat Kristus datang menjemput kita. Di situ kita diubahkan. Selama di bumi ini, kita masih hanya sekedar mirip dan makin mirip. Makin mirip seperti Kristus. Sama seperti perjalanan daripada metamorfosis kupu-kupu ini. Kita tidak akan sampai ke titik ini di bumi ini. Tapi kita akan mengalami perkembangan. Mungkin belum tampak seperti kupu-kupu. Masih jelek sekali, Bapak Ibu. Tapi yang pasti ada pertumbuhan. Bahkan mungkin kita mengakhiri kehidupan tubuh kita, kehidupan roh kita pada saat baru di fase ini. Tapi setidaknya ada pertumbuhan, Bapak Ibu. Pasti ada pertumbuhan. Nah, inilah yang menjadi ingat-ingatan kita. Bagaimana Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Tapi dia terus membentuk kita, Bapak Ibu. Pada saat dia melihat hal-hal yang buruk dalam hidup kita, dia tidak membuang kita. Seperti seorang penjunan yang membentuk akan tanah liat. Jika yang dia rancang ini tidak sesuai dengan rancangannya, ada tanah liat yang buruk, dia tidak buang, Bapak Ibu. Tapi dia poles kembali. Dia poles kembali menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi ada terjadi proses. Proses yang perlahan-lahan terjadi. Sehingga kita ini, Bapak Ibu, ada di dalam karya Tuhan, di mana Tuhan ini membentuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tapi sekali lagi, perlu ada komitmen daripada kita untuk berpegang teguh. Sehingga gak heran, Bapak Ibu, Paulus juga pernah mengatakan dalam suratnya di Filipi 1, bahwa Allah yang memulai satu pekerjaan yang baik akan meneruskannya. Pekerjaan baik ini maksudnya apa? Pekerjaan baik untuk membuat kita menjadi semakin serupa Kristus. Jadi Allah ini terus bekerja, Bapak Ibu, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan Tuhan akan singkapkan karakter-karakter apa yang terutama kita ingin Tuhan bentuk. Kita, Bapak Ibu, dalam keluarga, saya terutama sebagai kepala rumah tangga, kita biasa membuat komitmen tahunan. Jadi kita buat adat tahun apa. Seperti misalkan tahun 2016 kita buat komitmen tahun hormat. Dan komitmen tahun 2017 ini adalah komitmen kita adalah komitmen tanpa marah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pada saat tahun 2016, di akhir tahun 2016 saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa kira-kira di tahun 2017 ini Tuhan inginkan supaya kami sebagai keluarga jalanin. Nah ternyata dalam perjalanan itu Tuhan singkapkan bagaimana saya ini ternyata masih meledak-ledak amarah. Terkadang saya marah tanpa alasan kepada istri saya. Kadang saya bingung, ini hamba Tuhan tapi kok seperti ini. Kepada anak saya bingung, Bapak Ibu. Tapi kemudian dari situ saya sadar, ini cara Tuhan untuk menyadarkan kekurangan saya. Dan cara yang dipakai Tuhan untuk saya semakin hari mematikan karakter marah tersebut. Mungkin saya tidak bisa matikan, setidaknya melemahkan. Bahkan seandainya saya tidak bisa melemahkan, setidaknya saya menyadarinya. Sehingga tidak menjadi batu sandungan. Sehingga saya sebagai kepala rumah tangga menjadikan tahun 2017 ini tahun tanpa marah. Saya ajarkan kepada istri, kepada kedua anak saya. Supaya kita belajar tanpa amarah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena saya sadar kelemahan saya. Saya sadar di situ titik lemah saya. Dan Tuhan sadarkan itu. Sehingga kita menjadikan tahun itu tahun tanpa marah. Nah demikian juga, Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pun dipanggil untuk semakin serupa seperti Kristus. Ada satu kutipan dari seorang tokoh, Bapak Ibu, yang menarik sekali. Bagaimana dikatakan demikian? Allah menerima kita apa adanya, tetapi Ia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Karena apa? Karena Dia menginginkan kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada beberapa orang salesman diminta untuk berkumpul di sebuah kota Chicago. Nah, mereka berkumpul dalam meeting tersebut. Nah, pada saat mereka berkumpul, satu orang daripada salesman ini sudah menelpon kepada istrinya. "Sayang, saya nanti hari Jumat akan pulang. Kita akan selesai rapat tersebut dan saya akan ada di rumah dan saya akan pulang bertemu kembali denganmu dan anak-anak." Nah, tapi ternyata rapat ini berlangsung lebih lama daripada yang mereka perkirakan. Nah, begitu selesai rapat hari Jumatnya, mereka kemudian melihat jam, waduh, ini sudah mepet. Dan mereka, beberapa salesman ini berlari-lari ke terminal kereta, Bapak Ibu, untuk mengejar kereta perjalanan mereka pulang, karena mereka sudah pesan tiket sebelumnya. Wah, jamnya mepet, lalu mereka lari. Nah, pada saat mereka lari di terminal tersebut, salah seorang daripada salesman tersebut, Bapak Ibu, pada saat mereka hendak turun daripada tangga tersebut, menyenggol akan sebuah display penjual apel. Disenggol, apelnya berhamburan, Bapak Ibu. Tapi karena mepet ngejar kereta, mereka tetap meneruskan larinya. Mereka masuk ke kereta tepat pada waktunya. Tetapi pada saat duduk di kereta tersebut, salah seorang daripada salesman itu gelisah hatinya. Dia coba untuk melihat ke belakang. Apel berserakan. Dan ada seorang gadis mencoba untuk berusaha merapikan kembali apel tersebut. Tergelisah dia. Lalu apa yang dia lakukan? Bergumul antara sampai tepat waktu bertemu dengan keluarga atau membantu gadis ini. Lalu dia putuskan, Bapak Ibu, untuk keluar dari kereta tersebut dan dia katakan, "Kalian berangkat duluan," kepada teman-temannya. Dan dia keluar kereta tersebut dan dia kembali kepada tempat kejadian tersebut. Pada saat dia kembali, dia heran, Bapak Ibu. Ternyata itu gadis masih muda 17 tahun dan bukan hanya itu, dia buta. Waduh, pada saat itu kemudian dia balik. Pada saat dia kembali, dia berbicara, mengangkat akan gadis ini. Dan lalu dia katakan, "Maafkan jika kami telah membuat hari-harimu buruk. Saya akan membantumu." Lalu dia bantu untuk mengumpulkan apel-apel ini. Namanya juga buta kan susah. Nah, dia bantu, dia rapikan dan dia perhatikan ada beberapa apel yang rusak karena kejadian tersebut. Nah, sesudah dia rapikan, lalu dia datang mendekat kepada wanita gadis tersebut dan dia ambil $20. Dan dia katakan, "Ini pengganti apelmu. Semoga ini bisa melegakan hatimu." Lalu dia coba untuk balik kembali. Tapi kemudian si gadis ini berkata, "Pak." Lalu salesman ini berbalik, dia menoleh. Dan kemudian dia mendekat kepada gadis itu. Dan kemudian gadis itu berkata, "Pak, apakah engkau Yesus?" Gadis buta ini, Bapak Ibu, melihat bagaimana dia ditolong. Pada saat itu tidak ada yang menolong, tapi dia ditolong oleh seorang pria ini. Di dalam keterbatasannya, dia mengatakan, Tuhan, apakah engkau Yesus? Dan ini juga panggilan kita, Bapak Ibu. Baik kita di kantor dalam usaha, kita dipanggil untuk terus bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ada sebuah lagu dalam KPPK dikatakan, "Ku mau mirip Yesus di dalam hatiku." Artinya dalam pikiran, perasaan, kehendak segenap hidupku. Ku mau menjadi mirip Yesus di dalam hatiku. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menjadi ingat-ingatan bagi kita. Menolong kita untuk boleh bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak tahu kenapa engkau memilih kami. Kami tidak lebih baik daripada orang lain. Kami tidak lebih saleh. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan saat engkau memilih kami menjadi murid-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Karena itu penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bentuk kami Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan jika setiap hari Minggu kami datang di tempat ini, biar kiranya firman itu menjadi makanan bagi rohani kami, untuk kami aplikasikan dalam hidup kami. Boleh kami semakin bertumbuh, semakin tahun kami mengikut Kristus, semakin kami serupa seperti Kristus. Dengarlah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus. Amin.